Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang hakul yakin kepada Allah. Sambil duduk begini, kita yakin Allah sedang menyimak, memperhatikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan apapun, mengetahui segala-galanya, mengetahui pikiran kita, mengetahui hati kita, mengetahui persoalan kita, mengetahui keperluan kita, baik yang terpikirkan oleh kita maupun yang tidak terpikirkan, mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Semoga kita yakin bahwa tubuh ini adalah ciptaan Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Kita tidak bisa lari dari Allah, tidak bisa lari, karena kita punya kekuatan juga datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yakin bahwa tidak ada kejadian yang sia-sia, besarkan sedikit, tidak ada kejadian yang kebetulan, tidak ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak boleh ada apapun yang membuat kita tidak terkait kepada Allah, karena segala-galanya pasti ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semuanya memerlukan, meminta, berharap kepada Allah setiap saat. Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesibukan. Sibuknya Allah beda dengan sibuk kita yang melelahkan. Kita sibuk melelahkan, kadang membingungkan. Kita sibuk kadang menjengkelkan. Kita sibuk kadang ada yang kelewat. Kita sibuk kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tapi sibuknya Allah beda dengan sibuknya makhluk. Semuanya diurus oleh Allah, semuanya diketahui, semuanya digenggam. Allah dalam kesibukan menghidupkan, mematikan, mencukupi, mengurangi, mengangkat, menurunkan. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Makanya masalah terbesar dalam hidup kita adalah kurangnya zikir kepada Allah. Kita kalau ingat rezeki, tidak ingat Allah yang membagikan. Itulah masalah kita. Makanya terjadinya kelicikan, ketegangan. Harusnya ingat rezeki, langsung ingat. Siapa? Allah satu-satunya pemilik rezeki, pembagi rezeki, yang melapangkan, yang menahan, yang menyempitkan, yang mengambil, yang membuka. Jadi masalah itu adalah ketika ingat rezeki tidak ingat Allah. Pasti di sana sumber masalahnya. Cirinya adalah tegang. Kita usaha, di samping kita ada lagi yang buka usaha yang sama, tegang. Pasti disangkanya ada pemberi rezeki selain Allah. Takut saingan. Seakan-akan kalau ada saingan, Allah jadi lupa ngasih rezeki ke kita. Jawab, apakah ada yang jualan sama rezeki kita bisa berkurang karena dia? Jawabannya belum bulat. Kalau bulat seperti ini, apakah saudara mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Nah itu bulat ya. Apakah dengan ada pedagang yang sama di samping kita rezeki kita bisa ketukar? Nah, itu juga dari mulut aja, hati masih belum bulat. Mungkinkah rezeki ketukar-tukar? Mungkinkah rezeki dari Allah meleset? Mungkinkah apa yang Allah tetapkan untuk kita ada yang bisa menghalangi? Kan? Misalkan Allah menghendaki saya dapat sesuatu, ada yang bisa menghalangi? Tidak. Tidak, tidak. Terjadinya ketegangan itu karena belum yakin ke Allah. Tapi benar sesudah dia dagang di sebelah saya, omzet saya berkurang. Bukan karena dia dagang di sebelah, karena Allah aja mau mengurangi. Nah caranya adalah disimpan di sana oleh Allah pedagang yang sama. Tidak usah dengki ke dia, kan rezeki tidak harus dalam bentuk cash. Siapa tahu rezeki berkurang, sholat yang meningkat, bisa ninggalkan bisnis jadi sholat tepat waktu. Bisa jadi rezeki uang dikurangi oleh Allah, keperluan keluarga gak ada. Anak dapat beasiswa, pergi ke dokter, dokternya gak tega mau nagih ke kita. Gak punya uang dibonceng teman, gak punya uang buat makan, ada yang ulang tahun sehari 3 kali. Dan diundang terus lagi, karena gak tega. Lah siapa yang bikin orang gak tega ke kitaan? Allah yang ngebulak-balik hati. Kita suka inginnya tuh, kalau udah usaha tuh lancar terus, kebuka, enggak. Allah tahu, kalau dibuka kita jadi bermewah-mewah, jadi bermegah-megah, banyak membeli yang kurang, otak kita jadi sibuk memikirkan yang tidak ada, yang ada kurang disyukuri, sholat jadi telat ke masjid, tahajud jadi hilang, atau tinggal diganti aja oleh Allah dengan dikurangi rezekinya. Kan yang terbaik itu bukan datangnya uang, yang terbaik itu bisnis yang membuat kita dekat dengan Allah. Benar? Apa sih uang? Cuman kertas pindah-pindah aja. Gajian pegang sebentar, bawa ke rumah, bu nih pindah sama si ibu. Si ibu nyengir sebentar, alhamdulillah. Nih buat cicilan, pindah. Nih buat bayaran sekolah, nah, pindah. Ini buat listrik, pindah. Ini buat warung depan, pindah. Cep, begini lagi nunggu bulan depan. Anak senang pegang uang, diapain? Dibawa ke sekolah. Bu guru, ini bayaran, pindah. Bu guru senang, cepat distorkan ke bank, pindah. Cuman mindah-mindahin kertas. Kalau enggak jadi amal, rugi, benar? Sing yakin ingat rezeki langsung ingat. Jadi masalah itu adalah ingat rezeki tidak ingat kepada Allah. Itu sumber masalah. Silakan dibaca. Surat Al-Ankabut ayat 60 sampai 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Allah lah yang melapangkan rizki bagi orang yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan dia pula lah yang membatasi baginya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jelas hadirin. Jadi kalau lagi seret, itu Allah yang nyeretkan. Macam-macam caranya ya. Kalau Allah mau ngambil, macam-macam. Ada didatangkan pencuri, banyak yang lebih layak dicuri, tapi entah kenapa pencuri itu lihat kita tuh gemes aja. Jadi aja saudara pikir kalau kecurian itu ada yang keluar dari takdir, gak bisa. Pencuri misalkan dari apalah suatu kampung tidak kita ketahui, lalu takdirnya kita bakal diambil oleh Allah uangnya lewat pencurian. Ada yang niat mencuri, Allah udah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Nanti dia naik busnya tuh yang sama dengan bus kita. Kita naik sini, pencuri di sini, dan posisinya tuh deketan dengan kita, dan dia yang di belakang. Enggak ketukar. Karena kalau ketukar jadi kita yang nyuri, enggak cocok, hadirin. Kita yang bagian hilang. Oh, ini enggak ada yang kebetulan. Yang niat jelek terkabul keburukannya dan jadi dosa bagi dia. Nah, kita terpilih terkabul bagian dicurinya. Kenapa saya bagian dicuri? Tidak tahu. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Pasti ada rahasia Allah. Keburukan itu datang dari diri sendiri. Dompet hilang, bagaimana? Sabar atau syukur? Untuk dompetnya yang hilang, sabar. Untuk yang tidak hilang, syukur. Alhamdulillah, untung dompetnya aja, enggak dengan celananya. Lebih banyak yang hilangnya atau sedikit dibanding yang ada? Sedikit. Karena bisyai, ujian itu selalu lebih kecil daripada nikmat. Kan walana blumanakum bisyai, dan sungguh akan ditimpakan kepadamu sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabashiri sobirin. Jadi tetap harus nyambung ke Allah. Aduh, dompet hilang, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah pasti terjadi dengan izin Allah. Surat At-Taghabun ayat 11. Halo. Tes. Ma asaba min musibatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah tahu nih orang ini ingat ke Allah atau enggak, pasti tahu, karena Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan ketika ditimpa musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah semua milikmu, semua kembali padamu. Ini pasti musibah ini terjadi dengan izinmu, dan pasti baik, karena engkau tidak pernah bersikap buruk kepada hambamu. Allah tahu gak yang bergumam seperti itu? Tahu. Nanti Allah berikan petunjuk di hatinya, macam-macam hikmah. Lalu terbayang saja, oh iya, saya memang pelit, koret, kedekut, buntut kasir dan cap jahe. Saya sedekah tidak jauh dari 1000, padahal WC umum sudah 2000. Kemarin bayar WC umum hanya bayar 1000, gak dikasih pinjam gayung, menderita. Atau gak boleh diselot, kan sengsara. Gak ada WC kayak gitu hadir. Kenapa saya untuk jajan ke mall ngeluarin 50 ribu ringan, nonton ngeluarin 100 ribu ringan, kenapa ke masjid kok berat sekali? Astagfirullah. Nah, yang membuka file itu juga Allah. Banyak yang berdosa gak bisa ingat ke dosanya, tapi ada yang dibuka tuh oleh Allah dosanya. Oh iya, saya pelit. Ada seorang santri, ini cerita di kiai dulu. Kiainya sedang di sawah. Waduh, santri punya baju baru teh. Wah, ngali yo. Ambil aja lumpur. Plok, alah. Baju baru dilempar lumpur. Tapi langsung tafakur. Oh, baju ini yang membuat saya ujub. Harusnya bukan dipamer-pamer, dipakai syukur, ke masjid. Ini ke masjid pakai singlet, kemana-mana baju bagus. Tuh, kalau ulama hikmah mah gitu, nasihatnya cukup pakai lumpur, prot saja. Kita mah udah gak ngerti-ngerti. Dilempar pakai lumpur, kalahkah kabur, bukannya tobat. Nah hadirin, bagi yang terbuka hikmah, baju kotor bisa membuat tobat. Tapi yang tidak terbuka hikmah, baju kotor bisa lempar pakai batu itu. Jadi yang mahal itu ya di kolbahnya. Nah itu hanya terjadi kalau kontak langsung ke Allah. Ketika ditimpa sesuatu, izin Allah. Dan Allah tahu itu larinya pikiran, ucapan. Makanya jangan pernah lepas dari Allah membahas apapun. Wah, sebentar lagi pilkadal, pemilihan kadal, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung. Kalau ingat pilkadal tidak ingat Allah, pasti galau. Surat Ali Imran ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai ya Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah yang ngasih kekuasaan. Siapapun, termasuk ketua RT, KM, ketua murid, kalau Allah mau, jadi bukan karena pintar-pintar amat orang dapat pangkat jabatan, yang bodoh juga bisa dikasih itu. Amerika, negara mayoritas kulit putih, mereka banyak yang masih underestimate, bahasa Inggris hadirin, under itu bawah, ya pokoknya gitulah, kepada yang kulit hitam. Tapi kalau Allah mau jadi presiden, benar? Obama musuh Amerika, Osama, dekat sekali, beda huruf satu. Padahal banyak nama ya, tapi dah Allah maunya gitu. Siapa presiden Amerika? Obama. Siapa musuh Amerika? Osama. Itu kan lucu ya. Musuhnya di Irak, Saddam Hussein. Presiden Amerika, Hussein Obama. Dua musuh ngumpul dalam satu tubuh. Ini mau Allah ya begitu. Tidak ada yang kebetulan. Termasuk di Jakarta, gubernur sekarang, yang sekarang kan non-Islam. Padahal Indonesia mayoritas terbesar di dunia. Itu pun izin Allah. Kenapa dong Allah mengizinkan? Allahnya mah gak boleh ditanya. Apa hikmahnya? Boleh jadi banyak pemimpin Islam yang kurang bisa memimpin dengan baik, plus lagi kurang kejujurannya, kurang akhlaknya, tuh gitu. Jadi bagaimana ke depan? Ya kita mah gak usah ribet ya. Larangan memakan babi, surat Al-Baqarah 173 apa? Larangan minum khamar, 1 surat Al-Maidah ayat 90. Larangan makan babi, 2 ayat. Larangan memilih pemimpin yang tidak seakidah, 7 ayat. Ya sudah, jangan milih ya. Sederhana kan? Ini bukan masalah sara, bukan masalah pola tak politik. Ini mah masalah kita we. Kenapa umat Islam tidak makan babi? Ini babinya baik loh. Senyum terus ya. Dia pergaulannya juga terjaga. Makanannya baik-baik, dipakai Pampers, enggak pernah di mana aja. Dan tidak ada cacing pita, tetap enggak akan saya makan. Kenapa? Dilarang Allah. Kita gak ada sebel sama babi. Babi gak pesen jadi babi, betul? Loh, kalau kita yang ditakdirkan jadi babi, kita lagi babi nih sekarang. Babi dengan kita kan sama-sama gak pesan, betul? Kalau kita lahir dari ibu babi, kita anak babi nih. Jadi lihat babi tidak boleh dengan kebencian. Babi lo, apa salah saya ya gak? Kenapa emosi manggil-manggil saya? Kan monyet juga protes. Monyet lu, kata monyet, kenapa itu orang ya? Mereka yang berantem, kita yang dipanggil-panggil. Kita tidak makan babi, sederhana, karena Allah melarang. Minuman keras tuh ada manfaatnya loh, kalau lagi dingin. Iya ada manfaat, tapi saya tetap tidak minum. Kenapa? Allah melarang. Selesai. Tapi itu ada pemimpin non-Islam, dia berprestasi ini, berprestasi itu, sudah ngebangun. Ya kita hargai prestasinya, tapi tetap gak milih. Kenapa? Dilarang Allah. Beres. Hadirin, ya. Enggak darurat di Indonesia, benar? Babi bisa dimakan. Kalau darurat tidak ada lagi makanan yang mempertaruhkan hidup mati, lalu ada babi, makan. Bukan menghalalkan yang diharamkan, tapi itu darurat. Lah di Indonesia umat Islam masih banyak, ya. Ternyata misalkan tetap yang jadi non-Islam, itu beda lagi urusannya. Urusan kita tuh apa yang harus kita lakukan. Tapi takdir itu mah urusan Allah, ya. Jelas? Saya emang gak ikut polatak politik, ya. Ini bukan urusan polatak politik. Ini urusan kepatuhan kita ke Allah. Dan tidak pakai emosi, ya kan? Tidak pakai emosi kan wajah saya, ha? Ketawanya jangan emosi, Pak, biasa. Jadi di kantor musim mutasi, tenang aja. Tinggal sholat istikharah. Ya Allah, ini ada pemilihan dirut perusahaan. Sedang saya bagian cleaning service. Itu mah gak usah istikharah, kejauhan hadirin. Gak apa-apa sih cleaning service soleh. Tapi memang jadi kandidat, tenang. Ya Allah, engkau tahu siapa saya. Kalau baik untuk dunia akhirat saya, baik untuk umat, monggo. Tapi kalau bahaya bagi dunia, jangan, ya Allah. Gak ada apa-apanya jabatan itu, cuman sebentar. Gayanya sebentar, deritanya yang lama. Bisa gak ada habisnya di akhirat nanti, benar? Gayanya sebentar sekali punya jabatan, tapi pahalanya bisa langgeng kalau jadi kebaikan, atau dosanya yang langgeng kalau jadi keburukan. Jangan ambisius kepada jabatan, ya. Ambisius kepada ketaatan. Kalau udah waktunya jadi kok. Gak usah banyak diinginkan juga. Berapa banyak yang tidak kebayang jadi pemimpin dan jadi. Termasuk yang ceramah ini. Gak kebayang sama sekali tuh. Bakal dianggap sebagai kiai begini. Gak. Dulu mah gak kebayang. Dulu mah kebayangnya mah jadi tentara. Ternyata terkabul. Jadi tentara Allah. Ya, gak ada pensiunnya. Ya. Pelurunya juga gak ada habisnya. Doa. Dan pelurunya juga senjatanya bisa belok-belok kemana-mana. Masya Allah. Jangan risau, ya. Jangan risau dengan karir. Risaulah dengan jadi dekat dengan Allah atau tidak. Kalau ada pemilihan calon presiden, saya anjurkan saudara gak usah ikut. Jadi capres, ya. Kenapa? Gak akan ada yang milih. Nah, jangan capek-capek. Tenang. Tidak usah ambisi pengen. Gak usah ambisi dunia, mak. Ambisi dekat dengan Allah. Ambisi manfaat untuk umat, boleh. Perlukah kita ambisius jadi orang kaya? Nah, ini gak yakin gini nih. Mau nyebut gak ambisi, udah pengen. Nyebut gak, tapi lebar, ya, bisa terkabul. Saya mah enggak lah, gak pengen jadi orang kaya. Betulan. Kalau kaya harta, gak pengen. Kalau kaya hati, mau. Kaya ilmu, mau. Kaya amal, mau. Kaya ide, gagasan yang baik, mau. Kalau kaya harta, enggak. Astagfirullah. Yang benar, benar. Kalau dulu mau ya. Sesudah dijalanin enggak perlu kaya. Yang perlu tuh berkah. Nah, biasanya kan ngomong cukup. Sekarang diganti jadi berkah. Kalau berkah itu langgeng nanti kebaikannya. Rezeki mah yang penting dapat rezeki, jadi makin dekat dengan Allah, itu barokah. Karena kedekatan dengan Allah lah yang bisa membuat bahagia, yang membuat kita ditolong dalam menghadapi urusan kita. Jadi bukan jumlah yang penting, berkah hadirin. Nah, ciri rezeki berkah tuh membuat kita jadi taat ke Allah. Kalau rezeki tidak barokah, kita gak bisa taat, bahkan jadi maksiat. Katanya ahli maksiat rezekinya ditutup oleh Allah. Yang ditutup tuh bukan jumlahnya, berkahnya. Jadi susah cari rezeki yang berkah. Nanti seperti orang yang tetap merasa miskin walaupun udah banyak. Satu gunung emas, nanti otaknya tuh emas yang lain. Gunung yang ada, gunung emas yang ada, enggak kenikmati karena sibuk mikirin. Tanah sudah luas, nanti pikirannya tuh tanah yang belum dibeli, bukan tanah yang sudah ada. Begitulah, capek, tiba-tiba tua, enggak kerasa. Anak tiba-tiba, loh kenapa kamu juk-juk kuliah? Kapan SMP-nya? Saking sibuknya. Pas lihat istri, loh kamu nenek siapa? Lah, saya kan istrimu, Pak. Pas ngaca, loh ini kakek siapa? Itu wajah bapak, Pak. Kalau rezeki gak barokah, sholat gak bisa. Kelewat aja. Semua amal-amal kelewat. Karena disiksa oleh pekerjaannya. Kalau rezeki berkah, bawahnya mau ibadah aja. Mau sholat, mau tahajud, mau baca Quran, dan mau sedekah aja. Akibatnya jadi langgeng kebaikannya. Kan kalau Allah ngasih rezeki, uang, belum tentu Allah ngasih syukur. Berapa banyak yang dikasih aja oleh Allah tuh, uang yang banyak, tapi dia gak pernah bisa apa-apa. Kan rezeki itu cuma tiga, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya cuma ngaku-ngaku. Coba tanya yang uangnya puluhan miliar di bank, pernah lihat enggak? Enggak. Megang? Enggak. Make? Enggak. Jadi apa? Kan ada catatan. Hah? Catatan mah kita bisa bikin sendiri. Mau dibikinin? Ayo saya bikinin. Saya bikin 10 miliar per orang. Ya. Enggak lah, sedikit. Rezeki kita mah dikit. Rezeki saya sekarang sudah dikit. Di usia 56 ini udah jelas beda dengan 2-3 tahun yang lalu. Beneran. 2-3 tahun yang lalu, wah masih segala makan. Sekarang makan dikit, yang minyak-minyak ini. Kolesterol naik. Atuh nasi kebuli itu hanya tinggal kenangan. Nasi kenangan namanya. Banyak yang bangsa, apa tuh, sop iga. Ah itu say goodbye namanya. Sop iga say goodbye, mirip Pak Deden. Emping hanya krauk-krauknya aja. Sudah sedikit rezekinya karena hormon tubuh udah didesain oleh Allah sudah tidak seperti dulu. Ya. Jadi dengan kesadaran ini uang harus lebih banyak manfaat. Kan uang disimpan enggak ada apa-apanya. Uang itu baru ada apa-apanya kalau manfaat. Benar? Nah, barokah itu dibimbing oleh Allah, rezekinya dikasih, jalan untuk beramalnya dikasih, dan hatinya dijaga oleh Allah, bisa ikhlas. Oh, itu barokah tuh. Jadi udah dikasih rezekinya, dikasih syukur, dikasih jalan buat menafkahkannya, dicabut oleh Allah ujub dan takaburnya, dihilangkan oleh Allah kekedemeknya, ya, megangnya itu dilepas oleh Allah. Wow, wakaf, sedekah, itu yang asli itu. Itu yang asli rezeki. Kalau hanya, wah perusahaannya besar, rumahnya banyak, mobilnya bagus, tabungannya hebat, itu gak ada apa-apanya. Milik Allah semuanya. Benar? Makanya jangan kagum. Lihat, wah itu kaya. Enggak boleh kagum. Itu cuma kayak kita-kita aja. Cuma lagi diuji. Tapi dia punya villa. Villanya 3. Coba perhatikan. Siapa yang menikmati villa itu? Siapa? Si Mamang dan Bibi. Kenapa Bibi fresh terus? Karena dia tidur di alam. Ya. Di puncak yang oksigennya bagus. Berenang tiap hari Bibi dan Mamang tuh ada. Makanya langsing, seger, fresh ya. Tidur di ruang utama kalau enggak ada siapa-siapa ya. Gak? Digaji. Aduh, raos. Ayo mending jadi Mamang dan Bibi. Jernih atuh pikiran tuh hadirin. Enggak ada cicilan, enggak ada apa. Kolam beres ya. Api unggun. Mamang dan Bibi tidak pegangan tangan di rumah hari-hari. Yang punyanya mah stres, takut KPK. Kalau tidak jujur. Kenapa mikir? Sudahlah, biasa-biasa aja lihat dunia ini ya. Semuanya milik Allah. Waktu dikasih syukur, ditahan, sabar, diambil ridho. Tenang we. Nanti gimana? Nanti ada lagi kok. Ada nafas, ada rezeki. Itu kan rumusnya. Nanti kita kalau ada umur tua, rezeki ngejar lagi kayak kita bayi dulu. Mau ke dapur. Kemana ki? Ke dapur. Mau apa ke? Makan aki. Kakek duduk ya, saya bawain. Datang tuh dari dapur. Yang biasanya harus ke dapur, suatu saat kalau susah gerak, datang sendiri. Kakek, tangannya goyang-goyang, susah makannya, saya suapin ya, masuk sendiri. Kalau tangan ini sudah kurang maksimal, masuk sendiri. Lama-lama, ya, kenapa kek? Susah nelen. Kek, di infus ya, masuk sendiri. Kalau ini udah susah, masuk ke sini. Kayak plasenta dulu, ya. Ya apa? Di perutnya dulu tuh. Yang nyambung ke perut ibu teh. Plasenta. Tali ari-ari. Nanti juga sama. Mirip. Masuk ke sini. Masuk tuh, gak usah dikunyah. Lama-lama, kek. Kenapa infusnya gak jalan? Kakek, innalillah. Kalau sudah habis rezekinya, selesai hidupnya. Udahlah, sama dunia biasa-biasa. Ya, makanya kalau kerja tuh bukan untuk kaya. Kerja tuh ibadah. Supaya status rezeki kita jadi barokah. Jadi kerja tuh bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki, mencari berkah. Jelas? Kalau mencari rezeki antara ada dan tiada, udah pasti ada. Mencari istri, udah punya belum istrinya? Belum tentu, ya. Ada yang sudah, tapi mencari lagi ada. Tapi belum tentu ada yang mau. Kalau menjemput istri, ada gak istrinya? Nah, istri digeger kalong girang, dijemput ke geger kalong hilir. Ketemu tidak? Jadi gak ketemu rezeki itu gara-gara tidak ada rezekinya atau saya hampir aja nyebut blow on, tapi kan gak bagus ya. Tahan, jangan ngomong yang jelek adanya. Ya bayangkan istri digeger kalong girang, dijemput ke geger kalong hilir. Jadi bukan masalah enggak ada, tapi masalah kurang cerdas di dalam apa. Soalnya kan ngomong gitu kan lebih bijaksana. Alias yang tadi itu. Kenapa dia bisa salah begini? Karena dia tidak minta dituntun oleh yang tahu. Dia tidak punya Google Map. Atau tidak ada yang menuntun. Coba kalau dituntun nanya, di mana di Geger Kalong Girang, Geger Kalong Hilir, misal. Udah efektif. Tapi karena dia sok tahu, sok pinter, jadilah begitu. Capek. Makanya kalau pengen gampang ketemu rezeki, deketin Allah. Karena dia yang ngebagiin, benar? Di perut ibu dulu, rezeki kita ada atau tidak? Jawab. Cukup atau tidak? Mana yang ngedatengin? Kita yang nyari rezeki atau rezeki yang ngedatengin kita waktu di perut ibu? Yakin? Kita capek gak mikirin rezeki? Boro-boro mikir, otaknya juga belum jadi. Lengkap tidak keperluan kita waktu itu? Lengkap, beres? Untuk otot jadi? Untuk rambut jadi? Beres, gak pakai mikir. Keluar kita jadi bayi. Mikir tidak tentang rezeki? Enggak. Rezeki ada? Ada? Cukup? Mana yang ngedeketin? Kita bayi nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin kita? Jawab hadirin, ini saya berulang-ulang ceramah ini tuh karena penting. Kan? Rezeki. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Beres. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi yang ngeluarin. Coba itu, siapa yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab hadirin, ini mas sapi. Mana ada sapi ke kamar kita yang coba hadirin, ditingkatkan intelektualitasnya. Kenapa sapi tidak ke kamar kita? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak perlu sapi. Tapi perlu? Salah. Bukan susunya, air susunya. Ini teh wajah pinter hadirin. Repot hadirin. Kalau kita harus nyusu ke sapi. Sapinya juga mungkin enak lihat kita ya. Dan kurang wibawa kita ya. Diatur oleh Allah, bayi di sini, sapi di Lembang. Diatur, diperah oleh peternak, diolah dulu supaya cocok dengan perut manusia, dipasteurisasi, dibawa ke sini, simpen di minimarket. Kita ke sana, bawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek. Cep. Masuk tuh ke bayi itu. Begitu hadirin rezeki. Sampai kapan begini? Sampai mati. Ada weh. Sudah makan belum? Saya tidak nanya makan malam pak. Dasar mikirin yang gak ada aja hadirin. Sudah makan? Belum. Ya lihat wajah nyebut belum dengan wajah menyebut sudah itu beda pak. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Ada pelatihan pak. Maaf pak ya, gimana manusia tuh menderita pak. Ada pelatihan 3 hari pak. Bada subuh ketemu, sudah makan belum? Belum. Bada duhur tausiah lagi abis sholat, sudah makan belum? Belum. Bada maghrib tausiah pak, sudah makan belum? 3 hari gak ngaku tuh pak. Karena mikirnya yang gak ada. Itu penderitaan kita pak. Sudah makan belum? Kalau gitu panitia tumpengnya gak usah dibagikan lah. Udah lihat waktu kita makan pak. Ini saya cerita ilmu tauhid ya. Kita jarang menyadari betapa Allah mengumpulkan. Berasnya dari mana? Garamnya dari mana? Ikan dari kolam mana? Ayam, telurnya, belum lagi sambal, cabe, cengek, terasi, wah, ngumpul tuh di depan kita dengan mudahnya. Dan tiap hari seperti itu, betul? Coba kalau kita harus nyari rezeki, gak akan makan. Untuk minum aja nyari mata air, susah, belum mata air disterilkan. pH-nya harus sekitar 7 dan 8. Belum antibakterinya, oh repot-repot. Beres sekarang, ketemu air. Ya, coba mau makan telur dadar. Harus USG dulu, ayam hamil, hamil. Harus minta izin suaminya. Ah, serumit lah. Rumit, rumit. Fabi ayyi ala rabbikuma tukatib. Jadi yang paling penting dari makan tuh bukan mengunyahnya. Yang terpenting dari makan tuh ingat Allah yang menyediakan makanan. Itu yang paling penting dari makan. Kalau perkara ngunyah-ngunyah saja mah, itu mah kambing juga mengunyah. Tapi bagaimana mengunyah sambil berzikir kepada Allah, itu yang paling penting dalam hidup. Betul? Nikmatnya makanan itu bukan di lidah, tapi di hati yang penuh yakin ke Allah. Kalau hati yakin ke Allah, hanya ketemu nasi segini, misalkan di pematang sawah, ya ada nasi di pepel-pepel, apa namanya? Nasi timbel. Hanya dengan garam aja, garam yang dibakar, terus di sini ada karedo, ya, kemudian ada sate, hanya dengan sate gitu ya, dan bakak ayam, aduh hadirin, nikmat hanya itu aja. Apa yang salah sih hadirin? Daripada hanya dengan sambal, kan ngarang bebas ya. Masya Allah, sakit. Sakit tuh yang terpenting tuh ingat Allah. Ini tubuh milik Allah. Tuh kayak batuk gitu. Saya gak mau batuk, tapi Allah menginginkan saya batuk. Gimana ngobatin gatal di sini, di dalam? Pasti ada hikmahnya. Untuk ngingetin kezoliman terhadap diri yang mungkin kita tidak sungguh-sungguh merawat tubuh titipan Allah ini, tidak diolahragakan dengan baik, makannya seenaknya, istirahatnya tidak diatur, Allah kasih penyakit. Ingat ke Allah. Yang nyembuhkan siapa? Allah. Kalau gitu mau apa datang ke dokter? Ya amal soleh bagi kita. Ke dokter, nambah ilmu, nambah wawasan. Kan Allah nitipkan ilmu kesehatan lewat dokter. Dengan ke dokter kita tahu bagaimana cara bersikap hidup lebih baik, lebih adil. Dengan ke dokter ya kita bisa selain nambah ilmu, nambah pengalaman, berbagi rezeki, berbagi ladang pahala, gitu. Nikmati, saya udah ke dokter gak sembuh-sembuh, ya gak apa-apa. Dan gak harus ke dokter terus sembuh. Mungkin ada dosa yang belum selesai digugurkan, yang tebusannya memang harus dengan sakit. Allah tahu dosa kita, dan Allah berikan sarana penggugurnya. Ya jalanin saja. Begitu hadirin. Kalau ingat Allah, kalau enggak ingat Allah, stres. Baru tadi diskusi dengan Profesor Burboyo, dokter ahli anak disleksia, autis dan berbagai. Datang di sekolahnya itu kurang lebih di bawah itu 160. Berbagai. Ada yang di kelas tuh susah sekali mikir. Dia enggak pesen itu. Anak itu tidak pesen IQ-nya. Kalau yang normal IQ berapa? 90 sampai sampai 110 ya. Sampai 109. Yang normal di atas itu 110 sampai 120. Di atas itu yang superior 120 sampai 130. Nah, yang di atas 130 itu adalah gift di atas superior. jadi brilian, genius. Enggak pesen tuh anak. Berapa IQ-nya, benar? Enggak pesen. Ada lagi sakit epilepsi atau autis. Enggak pesen itu anak. Enggak boleh kita meremehkan anak. Enggak boleh meremehkan orang tuanya. Ada juga, saya baru dapat pelajaran disleksia. Pernah ngerti itu? Yang suka ketukar huruf D jadi B. Atau disorientasi, gak mengerti kiri kanan, ya. Dia anak itu gak pesen disleksia. Atau kalau huruf plus dengan min tuh, kalau udah min atau hitungan plus, nanti semuanya jadi plus, jadi lebih sederhana. Saya dijelaskan anak-anak yang disleksia. Tapi tadi Al lihat ada seorang anak disleksia mau presentasi gitu, kelas 3 SMP, lelaki. Masya Allah, hadirin, presentasinya sejarah Perang Dunia 1 dan Perang Dunia dalam bahasa Inggris. Bagus sekali bahasa Inggrisnya tuh. Kayaknya lebih dari orang Inggris yang asli, hadirin. Ketika minta gaya British, gaya orang Inggris, bagus. Kayak Mr. Bean gitu. Wah, ini hebat menjelaskan tuh. Aish. Padahal ini disleksia yang dia kurang mengetahui cara sopan santun. Misalkan masuk ke ruangan, buka aja. Ini apa duduk-duduk di sini? Itu ke orang tua. Atau, oh, thank you. Saya jelaskan, ya. Yeah. Gitu. Tenang aja dia. Dan tidak merasa salah. Karena di memorinya memang untuk bang babi itu tidak ada. Gimana kita meremehkan orang itu? Benar? Kalau enggak ingat Allah, orang tuanya jadi tertekan, tidak nerima. Kata dokter juga, banyaknya penderitaan itu karena orang tuanya tidak nerima punya anak seperti ini. Gurunya di sekolah juga enggak ngerti. Karena ada anak yang disleksia tuh, yang gak bisa ngitung, dipaksa suruh ngitung. Padahal di dalam memori dia ada angka-angka yang gak ketemu, ya. Ada rumusnya lah. Ini tem bodoh. Orang yang itu kan pengen ngejelasin, tapi gak bisa. Ujungnya marah. Udah bodoh, malas, tukang ngambek. Wah, udah komplit. Padahal bisa jadi IQ-nya superior anak kita. Kemampuan analisanya. Ini ciptaan Allah. Kalau gak inget Allah mah, cuman jengkel aja, ya. Lee Kuan Yew, disleksia. Einstein, disleksia. Job, siapa yang tukang Apple tuh? Steve Jobs, disleksia juga. Itu kan sekolahnya gak ada yang puguh awalnya, ya kan? Karena sekolah umum tidak mengerti. Ternyata yang lagi ceramah ini juga isinya disleksia. Jadi saya juga, kata profesor itu, juga. Suka nyatet enggak di sekolah? Enggak. Punya buku? Enggak. Tapi tamat sekolah. Sampai sekarang saya enggak pernah nyatet, enggak. Buat tulisannya kayak tulisan dokter. Males saya nulis. Tapi lulus, enggak jelek-jelek amat kan, gini-gini enak. Ada sesuatu yang Allah berikan, kelebihan, kekurangan, dan itu pun Allah yang menghendaki. Kalau enggak ingat Allah itu, Pak, bisa stres, betul? Bisa meremehkan, merendahkan. Sayang di Indonesia, sekolah untuk anak-anak yang khusus ini belum banyak, padahal hampir sampai 20% di kelas. Jadi kalau ada anak yang suka marah di kelas itu, kurang fokus, itu bukan pilihan dia sebetulnya. Harusnya di asesmen dengan baik, datang ke ahlinya, kita sebagai orang tua ngerti bagaimana menyikapinya. Lalu guru-guru jauh mengerti, kan tidak harus sama semuanya, betul? Kalau enggak ingat ini ciptaan Allah, mungkin hanya bisa meremehkan, menertawakan, mengucilkan, mempermainkan. Tapi kalau ingat ini ciptaan Allah, pasti disyukuri. Para orang tua yang dititipi anak yang punya kehususan, berarti orang tua yang perhitungannya juga beda di sisi Allah. Benar? Karena kan menguji kesabaran, pahalanya juga beda. Karena Allah Maha Adil. Kalau orang ingat penilaian makhluk, mungkin malu. Tapi kalau orang ingat penilaian Allah, pasti syukur. Dunia enggak lama. Nah, begitulah kekuatan zikir tuh. Bisa merubah cara berpikir, cara bersikap, cara menyelesaikan masalah. Makanya fadzkurullaha katsiran la'anakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya supaya kita beruntung. Masya Allah. Ada dua hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset atau terlepas darinya, dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam hatinya, maka aku mengingat ia di dalam hatiku. Dan jika ia menyebut aku di dalam suatu majlis, maka aku menyebut ia di majlis yang lebih baik daripada majlis mereka, yaitu majlis para malaikat. Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan jika mendekat sehasta, maka aku akan mendekat sedepa. Dan jika hambaku mendekat dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ayo kita tambah terus kemampuan kita untuk banyak berzikir. Saya belum bisa memaknai hikmah sedalam yang tadi. Apa aja yang bisa? Zikir pakai mulut, sebut aja nama Allah. Tapi saya zikir pakai mulut juga, hati saya belum ingat ke Allah. Itu sudah lebih baik daripada mulutnya tidak berzikir sama sekali. Kalau kita berzikir pakai mulut, subhanallah, walhamdulillah, cukup zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah saja, tidak usah mengada-ada. Ya, apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam zikrullah sudah lengkap, sempurna, dan memang itu yang sudah yang terbaik. Tidak usah mengada-ada, tidak usah berlebihan. Zikirnya lembut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau lebih pendek lagi, la ilaha illallah. Ingat dosa, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Itu Allah pasti tahu tuh, Pak. Walaupun pikiran kita belum dalam menafakuri, nanti Allah yang akan membimbing kita. Apa saja yang bisa kita lakukan. Zikir itu ada zikir lisan, ada zikir akal pikiran, ada zikir kolbu, ada zikir arkan tubuh ini. Kalau mulut terbatas, patuh aja tubuh ini kepada yang Allah suka. Itu pun zikir, kalau niatnya benar. Nyapu sambil zikir, sambil solawat, sambil istighfar, naik motor, kan enak tuh. Klak, tutup helm. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ada yang innalillahi wa inna ilaihi, ada yang subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Misalkan lihat yang punya keterbatasan pakaian, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu akbar, subhanallah, masyaallah, astagfirullah. Tapi dah Allah juga tahu kita berupaya keras untuk zikir. Tiba-tiba jengkel hati ini, langsung aja zikir. Allah yang kuasa menghilangkan kemarahan. Masih ingat tentang tawaf. Ceramah tawaf kan sudah pernah di sini. Masih ingat? Coba ceritakan. Tawaf itu, ini sholat kita terjaga hijab, ikhwan akhwat. Jalan juga terjaga. Tapi dalam tawaf, benar-benar ikhtilat, campur tuh. Saya juga asalnya tidak mengerti, kenapa ada ibadah yang begini campur. Ikhwan akhwat, bukan muhrim, bisa di depan, samping, kiri, kanan, belakang. Saya kadang-kadang di depan bawa tas, belakang pakai ransel sendal, ya ada bisi. Ada yang lain-lain ya, nempel di belakang. Tapi enggak ada tuh pelecehan seksual di sana. Segitu rumitnya. Penyebabnya apa coba? Semuanya sibuk zikir. Itu syahwat oleh Allah, kan Allah yang nyiptakan syahwat. Kalau zikir kuat, ya diambil aja syahwatnya. Enggak ada pengennya. Tidak ada perkelahian massal. Kan itu antar suku ada di sana. Benar? Harusnya kan kejegal, sikut, maka dibela Afrika oleh Eropa, sedang Asia berkumpul dengan Australia. Enggak ada tuh perkelahian massal, padahal latar belakang pendidikan ada beda-beda itu, suku, wow, macam-macam karakter. Kenapa? Karena sibuk zikir. Jadi kalau orang kita amarah, perbanyak zikir saja, Allah yang meredakan. Kita tuh punya marah tuh ciptaan Allah. Gak ngerti kenapa kita marah. Benar? Marah, cinta, syahwat, nafsu. Itu kan bukan pesanan kita. Ada di sini, ya kan? Kenapa ujug-ujug jatuh cinta? Kenapa ikhwan lihat akhwat tertarik? Gak seperti lihat beton aja. Lempeng gitu. Itu akhwat. Untungnya. Atau akhwat lihat ikhwan seperti lihat pohon mahoni gitu. Kalem. Tari iswe. Enggak, no, raya-raya. Dari mana raya-rayaan itu? Selain Allah yang menciptakan software itu. Kembalikan ke Allah. Makanya ikhwan yang belum nikah, akhwat yang belum nikah, kalau kunang-kunang 1001 malam kurang zikir tuh. Ah, ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah, tolong. Tolong. Sok aja ngomong gitu kalau gak malu ya. Please, ya Allah, aduh, ampun, kunang-kunang. Minta tolong ke Allah. Allah pasti dengar kok. Mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, sama, semuanya didengar oleh Allah. Tolong, Allah, tolong, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, tolong saya, ya Allah. Didengar gak oleh Allah? Dilihat tidak? Disia-siakan tidak? Gak mungkin Allah menyia-nyiakan. Allah tuh asyakur, maha mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Kalau dengan Allah mah urusan tuh lebih mudah, sebab dia maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha baik, maha bijaksana, maha penolong, tidak pernah mengecewakan, maha suci dari perbuatan zalim. Jadi penyebab terbesar hidup kita tidak bahagia adalah kurangnya zikrullah ta'ala. Ada lagi yang akan disampaikan, Ustaz? Tentang itu. Ya. Yang lebih baik dari melaksanakan gunung emas. Oh, ada hadisnya? Ada. Ini ada Ustaz Fuad. Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Sukakah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik amal kalian yang paling suci dalam pandangan Allah, yang lebih meninggikan derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada membelanjakan emas dan perak di jalan Allah, dan lebih baik bagi kalian daripada menghadapi musuh kalian lalu kalian penggal leher mereka, atau mereka yang memenggal leher kalian?" Mereka para sahabat menjawab, "Silakan ya Rasul, beritahukan kepada kami." Beliau bersabda, yaitu zikrullah, banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maukah engkau kuberitahu amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan amalan yang paling mengangkat derajat, yang lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak harta, dan lebih baik daripada bertempur, terbunuh atau membunuh di jalan Allah. Bayangkan, lebih baik dari jihad fisabilillah, lebih baik dari sedekah, lebih baik dari apapun. Ternyata jawabannya adalah zikrullah ta'ala, banyak berzikir kepada Allah. Jadi ingin tahu siapa manusia terbaik? Manusia yang paling banyak berzikir. Siapakah mujahid terbaik? Mujahid yang paling banyak zikir. Siapakah ulama terbaik? Ulama yang paling banyak zikir. Dan zikir yang benar pasti diketahui Allah. Fadkuruni adkurkum. Kita ingat Allah. Sebetulnya kita enggak zikir juga Allah ingat kita, karena kita ini milik Dia dan setiap saat diurusnya. Cuma kalau kita ingat Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, dikasih kemampuan memikirkan ide, gagasan cemerlang dari Allah tuh ya, ilham. Kita diberi kemampuan berbicara dengan baik, hikmah. Walaupun kata-katanya sederhana, tapi Allah berikan kekuatan menggugah dan merubah. Tubuh kita dimudahkan untuk taat. Kalau mau maksiat, digagalkan aja oleh Allah. Mau nonton sepak bola, pas bangun udah selesai. Jadi aja dia tahajud. Tiap dia naksir, gak ada yang mau. Bukan jelek. Tapi tiba-tiba ada yang mau tanpa ditaksir, dan orangnya baik, hafalannya banyak, jeng aja ujuk nikah, tiba-tiba biaya datang dari mana-mana. Mudah bagi Allah ya, daripada pacaran jadi dosa. Begitulah, lamar sana lamar sini, kerja oleh Allah gak ada yang nerima, akhirnya dia usaha sendiri, barokah usahanya. Jadi jangan risau lah, semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Kuncinya adalah perbanyaklah zikrullah ta'ala. Insyaallah mau maksiat juga kalau banyak zikir dipersulit oleh Allah. Males taat juga kalau kita banyak zikir nanti dimudahkan. Asal zikirnya zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan niatnya memang ingin dekat dengan Allah. Ya, setuju? Satu lagi, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang muparrid telah mendahului. Mereka para sahabat bertanya, siapakah orang-orang muparrid itu wahai Nabi? Kemudian beliau menjawab, orang-orang yang selalu menjaga zikrullah. Zikrullah meringankan beban dosa mereka sehingga mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan tanpa beban dosa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Masya Allah. Mari kurangin ngobrol, kurangin celetak-celetuk, kurangi komentar-komentar yang tidak manfaat, kurangi bergurau, kurangi perkataan sia-sia, ganti dengan banyak zikir. Kurangi komplain dalam hidup ini. Coba besok satu hari saja tidak ada komplain, ya. Ganti dengan besok zikir, sehari saja. Besok, hari ini bayar, besok gratis, gitu kan? Jadi penuhi satu hari zikir, besoknya bebas. Tiap hari ngomong gitu. Hari ini saya penuh zikir, besok bebas. Besoknya ngomong lagi. Hari ini saya akan selalu berzikir, besok bebas. Besoknya ngomong lagi, hari ini saya akan berzikir. Terus aja gitu. Ya. Insya Allah zikir terus. Sepakat? Harus ada target, ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Cukup Ustaz, alhamdulillah kita akan berwakaf ya. Saya dengar, Darul Tauhid ini ulang tahun. Berapa ya? Kita ulang tahunnya itu suka nggak jelas keberapanya ya, dan juga nggak jelas tanggalnya. Keunggulan ulang tahun Darul Tauhid itu suka ingat. Kapan kita ingat ulang tahun aja yuk, ayo. Berapa? Dulu tahun 90 ya awalnya. Jadi sekarang udah berapa? 26. Cukup dewasa ya. Darul Tauhid ini. Sudah saatnya. Saatnya apa, hadirin? Saatnya memperbanyak evaluasi diri dan mengendalikan diri. Silakan kita syukuri, mungkin akan ada gerak jalan sama-sama ya. Tanggal berapa? 26 apa? 26 Oktober. Kata siapa? Oh, kata Bapak, ya udah enggak apa-apa ya. Bapak nanti jalan sendiri ya. Insyaallah nanti kita silaturahim sama-sama ya. Bagi yang mau pengajian di Eko Pesantren silakan hadir minggu pertama. Biasanya kita berkumpul di Eko Pesantren. Silakan hadirin jam 9 sampai duhur. Mari kita berwakaf, mudah-mudahan wakaf ini jadi amal jariah yang mempertemukan kita di surga nanti. Wakaf ini insyaallah manfaat, mengalir pahalanya sampai yaumul qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafasati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.